hidup kembali. Lembah tandus pun berseri. Gadis-gadis jelita dengan wajah gembira, berbaju aneka warna, seindah bunga di sana. Burung nyanyi merdu merayu kupu-kupu, seakan mengajak tuh menyanyikan lagu. Kini darah remaja